Banyak perhatian kamu mengerti, tak harus ada bunga kamu mengerti. Ku tak selalu ada kamu mengerti, cinta tanpa terucap kamu mengerti. Mestinya kamu bisa tinggalkan diriku ini, namun kau tak menyerah memelukku seutuhnya. Kamu, kamu yang terus mengerti aku, tak pernah betapa besar hatimu. Kamu, kamu, dengarkan ini janjiku. Kau milikku, aku milikmu, hingga akhir waktu. Ku tak selalu ada, kamu mengerti. Cinta tanpa terucap, kamu mengerti. Mestinya kamu bisa tinggalkan diriku ini, namun kau tak menyerah memelukku seutuhnya. Kamu, kamu yang terus mengerti aku, tak pernah terlukiskan betapa besar hatimu. Kamu, kamu, dengarkan ini janjiku. Kau milikku, aku milikmu, hingga akhir waktu. Ku bukan orang yang bisa milikmu hingga